Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Insyaallah sore hari ini melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid-dawa'i syafi. Pembahasan kita masih menyebutkan tentang dahsyatnya permusuhan syaitan kepada manusia. Berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menguasai manusia. Benteng-benteng pertahanan yang ada pada diri manusia berusaha untuk dikuasai oleh syaitan dan bala tentaranya. Telah kita bahas tentang benteng penglihatan, yaitu mata, dan juga benteng pendengaran, yaitu telinga. Kemudian juga kita masih membahas tentang benteng lisan, di mana syaitan dan bala tentaranya sangat berusaha sekali untuk menguasai benteng lisan ini. Di antara serangan syaitan dan bala tentaranya terhadap benteng lisan ini, berusaha supaya manusia itu mengucapkan kebatilan. Dan kalau seandainya tidak mampu untuk mengendalikan lisan manusia dari sisi ini, maka membisikkan supaya manusia diam dari kebenaran. Nah, di mana kedua-duanya merupakan bisikan-bisikan syaitan, bicara kebatilan atau diam dari kebenaran. Nah, kita lanjutkan. Syaitan membisikkan kembali kepada bala tentaranya, wa usikum biwasiyatin fahfaduha. Aku wasiatkan kepada kalian dengan suatu wasiat, maka hafalkanlah, jagalah wasiat tersebut oleh kalian. Liyantik ahadukum ala lisani akhihi minal insi bil kalimah. Hendaklah salah seorang di antara kalian berbicara melalui lisan saudaranya dari kalangan manusia dengan suatu kata. Wa yakunul akhar ala lisani sami, dan yang lainnya melalui lisan orang yang mendengarkan. Fayantiqu bistihsaniha wa ta'dimiha wa ta'ajjubi minha. Kemudian dia berbicara dengan menganggap baik perkara tersebut, mengagungkannya dan merasa takjub wa yatlubu min akhihi i'adatiha, dan meminta dari saudaranya tersebut untuk mengulang-ulanginya. Ya, lihat dahsyatnya serangan syaitan kepada manusia. Nah, ya, untuk mengucapkan kebatilan, kemudian menganggap baik kebatilan tersebut, kemudian mengagungkannya, ya, bahkan merasa takjub dengannya, kemudian diminta untuk mengulang-ulang ucapan kebatilan tersebut. Nah, wa kunu a'wanan al-insi bi kulli tariqin wa dukhulu 'alaihim min kulli bab. Maka jadilah kalian, ya, para pembantu manusia dari segala jalan. Masuklah kepada mereka dari setiap pintu. Wa qudu lahum kulla marsad, dan duduklah, ya, pada mereka di setiap pengintaian. Nah, amma sami'tum qasami alladhi aqsamtu bihi li rabbihim haitsu qultu. Tidakkah kalian mendengar, kata iblis kepada bala tentaranya, tidakkah kalian mendengar sumpahku yang mana aku bersumpah dengannya kepada Rabbnya mereka, di mana aku mengatakan, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ini sumpahnya iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikarenakan engkau telah memutuskan, menyatakan aku sesat, maka sungguh aku akan halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Ya. Ini sumpahnya iblis la'anahullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika iblis meminta kepada Allah untuk diberikan masa tangguh sampai hari kiamat, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan masa tangguh sampai hari kiamat sebagai ujian bagi manusia, maka iblis menyatakan, ya, dikarenakan engkau telah menyatakan aku sesat, maka akan aku halangi, ya, manusia dari jalanmu yang lurus. Nah, summa la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian akan aku datangi mereka dari arah depan mereka. Sebutkan oleh ahli tafsir, maksud dari janji iblis ini akan menghalangi manusia dari arah depan, yaitu dengan membuat mereka ragu terhadap akhirat mereka. Ya. Membuat kaum mukminin atau manusia ragu terhadap akhiratnya. Dibisiki oleh syaitan, oleh iblis, ketika seorang hendak melaksanakan ibadah. Buat apa kamu beribadah? Ya. Bagaimana kalau nanti di akhirat itu enggak ada surga, enggak ada neraka, enggak ada kehidupan lagi setelah kematian. Kamu rugi, kamu capek-capek melaksanakan ibadah, tapi ternyata tidak ada balasan untukmu. Nah, dibuat ragu tentang akhirat, dibuat ragu tentang surga dan neraka. Tapi seandainya dia orang yang kokoh dalam keimanannya, dia yakin bahwasannya hari kebangkitan itu ada. Dia yakin bahwasannya hari pembalasan itu ada. Dia yakin bahwasannya surga itu ada, disiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Neraka juga ada, disiapkan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak peduli dengan bisikan iblis tadi yang membuat ragu tentang akhirat, ragu tentang surga dan neraka. Dikarenakan dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis tidak cukup mengganggu dari arah depan saja. Nah, wa min khalfihim, dan juga mengganggu dari arah belakang. Ya, yaitu dengan membuat manusia menyukai dunia, berambisi untuk mendapatkan dunia. Ya, dibisiki ketika seorang melaksanakan ibadah, buat apa kamu semangat beribadah? Sayang duniamu ini. Ya, terlewatkan duniamu ini. Nah, dibisikkan supaya seseorang berambisi untuk mendapatkan dunia. Nah, tapi ketika orang itu mengetahui hakikat dunia, bahwa dunia itu hanya kehidupan yang sementara saja. Ya, dunia itu bukanlah kehidupan yang selamanya. Dunia itu hanyalah mata'ul gurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya kesenangan yang menipu. Yeah. Dan ketika dia menyadari bahwasanya kehidupan yang sejati itu bukanlah di dunia, tapi kehidupan yang sebenarnya itu adalah di akhirat. Yeah. Maka dia akan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi iblis tidak cukup sampai di sana saja. Nah, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dan akan aku datangi mereka dari arah kanan mereka, yaitu dengan mengaburkan mereka terhadap urusan agama mereka. Ya, dibuatkan subhat-subhat, pengkaburan-pengkaburan, kerancuan-kerancuan terhadap agama. Ya, supaya manusia tersesat dari jalan yang benar. Nah, wa ansama ilihim, dan dari kiri mereka, yaitu dengan membuat manusia berhasrat untuk melakukan kemaksiatan. Ya, kemaksiatan ditampakkan seakan-akan sesuatu yang indah, supaya manusia berhasrat untuk melakukannya. Ya, digambarkan seperti sesuatu yang nikmat, yang lezat, yang menyenangkan. Ya, sehingga manusia tertarik untuk melakukannya. Nah, sekali lagi menunjukkan tentang dahsyatnya usaha syaitan untuk menyesatkan manusia. Ya, sampai mengatakan tadi, summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, akan aku datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Apa tujuannya? Wala tajidu aksarohum syakirin, engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Ya, ini tujuannya, supaya manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara wujud syukur adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tujuannya iblis, supaya manusia tidak bersyukur kepada Allah, supaya manusia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan berbagai macam cara, ya, berusaha untuk menyesatkan manusia. Mengganggu manusia bukan hanya di depan saja. Ketika di depan dia berhasil, mengganggu dari belakang. Dari belakang dia berhasil, mengganggu samping kanan, mengganggu samping kiri. Nah, terus demikian keadaannya. tidak henti-hentinya, setiap harinya terus mengganggu manusia. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kematian, ya, menjemput manusia tersebut, ya. Sampai ajal dan kematian menjemput manusia tersebut. Nah, bahkan ketika sakaratul maut semakin dahsyat, ya, godaan-godaan dan bisikan-bisikan iblis dan bala tentaranya kepada manusia, ya, di saat manusia sangat lemah sekali, lemah badannya, lemah fisiknya, lemah pikirannya, ya, merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut, iblis semakin kuat untuk menyesatkan manusia ketika saat seperti itu. Nah, sehingga banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan husnul khatimah. Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari godaan-godaan iblis dan juga bala tentaranya. Nah, awama tarawni qad qa'adtu libni adam biturukihi kuliha. Iblis mengatakan, yeah, apakah kalian tidak melihatku? Sungguh aku telah menghalangi manusia, yeah, dengan jalan-jalannya semuanya. Nah, iblis menghalangi manusia dari semua jalan-jalan tersebut, dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Fala yafutuni min tariqin illa qa'adtu lahu bi tariqin ghairi. Ya, tidaklah terlewatkan bagiku suatu jalan pun melainkan aku tutup padanya. Aku menghalanginya dengan jalan yang lainnya. Hatta usiba minhu hajati aw ba'daha. Ya. Sampai aku timpakan darinya, ya, kebutuhanku atau sebagiannya. Ya. Semua jalan iblis dan bala tentaranya menghalangi manusia. Setiap jalan-jalan kebaikan, di sana ada iblis yang menghalangi manusia untuk melakukan jalan kebaikan tersebut dan memalingkannya kepada jalan yang lain, jalan yang menyimpang. Waqad haddarahum dalika rasuluhum, dan rasul mereka telah memperingatkan dari hal itu. Iblis tahu bahwasanya Nabi SAW memperingatkan manusia dari bahayanya, tipu daya iblis dan bala tentaranya. Waqala lahum, Rasulullah mengatakan kepada manusia, inna syaitana qad qa'ada libni adam bituruki kulliha. Sesungguhnya syaitan telah menghalangi manusia, ya, dengan semua jalan-jalannya. Nah, semua jalan dihalangi oleh syaitan dan bala tentaranya. Ya. Dan berusaha untuk memalingkannya. Nah, dari jalan yang benar kepada jalan yang menyimpang. Wa qala lahu bi tariqil Islam, fa qala lahu atuslimu wa tadaru dinaka wa din abaika. Nah, syaitan menghalangi kepada manusia jalan Islam. Dan syaitan mengatakan kepada manusia, apakah engkau masuk Islam dan engkau tinggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu? Lihat, dibisikkan ketika seorang masuk Islam. Nah, syaitan mengatakan, apakah engkau masuk Islam dan engkau tinggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu? Fakhalafahu wa aslam. Maka orang itu menyelisihi syaitan dan dia tetap masuk Islam. Ini orang yang kokoh, ya, yang benar-benar sudah yakin mantap dengan keislamannya. Beda hal dengan orang yang ragu. Ya. Ketika hendak masuk Islam, dibisikkan oleh syaitan, apakah benar engkau sudah siap masuk Islam? engkau akan tinggalkan agamamu, agama nenek moyangmu. Kalau dia masih ragu, akan terbawa ya, dengan godaan syaitan ini, kemudian mengurungkan niatnya untuk masuk Islam. Tapi ketika seorang mantap untuk masuk Islam, maka dia akan menyisihi ya, bisikan syaitan tersebut, dan dia menyatakan keislamannya. Wa qada lahu bi tariqil hijrah, dan syaitan menghalangi manusia dari jalan hijrah. Wa qala atuhajiru wa tadaru ardaka wa sama'aka. Syaitan mengatakan, apakah engkau akan berhijrah sementara engkau tinggalkan bumimu dan langitmu? Maksudnya engkau tinggalkan tempat tinggalmu, engkau tinggalkan hartamu ya, engkau tinggalkan rumahmu, engkau tinggalkan hartamu. Sayang sekali dibisikkan demikian ketika seorang hendak berhijrah. Fa khalafahu wa hajara, maka orang itu menyelisihi syaitan dan tetap dia berhijrah ya. Wa qala lahu bi tariqil jihad wa qala tujahidu fatuqtal fa yuksamul mal wa tunkaha zawjah. Kemudian syaitan menghalangi manusia dari jalan jihad. Ketika seorang hendak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, syaitan membisikkan kepada orang itu, apakah engkau hendak berjihad? Nanti engkau akan terbunuh. Ya. Yeah. Kemudian hartamu akan dibagi-bagikan. Bahkan istrimu pun akan dinikahi oleh orang lain. Yeah. Membisikkan supaya orang tadi mengurungkan niatnya untuk berjihad. Yeah. Supaya orang tadi meninggalkan jihad. Dikarenakan takut mati, takut hartanya dibagi-bagikan, takut istrinya dinikahi oleh orang lain. Ya. Yeah. Tapi ketika orang ini kokoh dalam niatannya, yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun selisih syaitan dan dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya tipu daya syaitan. Ya, setiap jalan-jalan kebaikan dihalang-halangi oleh syaitan. Nah, ya, dari arah depan dihalangi, arah belakang dihalangi, samping kanan, samping kiri dihalangi. Diarahkan supaya manusia menyimpang dari jalan yang lurus. Insyaallah. Ya. Yeah. Bahkan ketika seorang tidur pun syaitan berusaha untuk mengendalikan orang tersebut. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika seorang itu tidur, pada tengkuknya itu syaitan mengikat dengan 3 ikatan. Yeah. Setiap ikatan dipukul oleh syaitan dan dikatakan malam masih panjang, malam masih panjang. Nah, yeah. Kadang-kadang gitu kan, bangun jam 4:30, masih 4:30 lah. Adzan kan 4:30. Nanti sajalah jam 4 saja bangunnya. Bangun jam 4 belum adzan kok. Nanti aja 3/4 jam lagi masih ada waktu. Bangun 3/4. Nantilah tanggung adzan saja bangunnya. Yeah. Kadang-kadang pas adzan pun tidak bangun. Baru bangun, sudah sholat berjamaah. Atau kadang-kadang terlewatkan sholat berjamaah. Nah, maka kata Nabi SAW, ketika seorang dia bangun, yeah, kemudian dia membacakan doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas. 1 ikatan. Ya. Yeah. Ketika dia bangun, kemudian dia ambil air wudu. Ya, yeah. Lepas ikatan yang kedua. Tatkala dia sudah berwudu kemudian salat, lepas ikatan yang ketiga. Ketika pagi harinya, sehingga pagi hari dalam keadaan dia semangat, tidak bermalas-malasan. Ya. Yeah. Jadi kalau kita sudah bangun tapi wah masih lama lah, nanti tidur saja, berarti kita sudah masuk kepada jeratan syaitan tadi. Dipukul oleh syaitan, malam masih panjang, malam masih panjang. Nah, nanti saja sholatnya, nanti saja bangunnya. Ya, padahal di waktu-waktu mustajab doa. Nah, ya, di waktu-waktu Allah turun ke langit dunia. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa yang meminta kepadaku akan aku berikan. Ya. Barang siapa yang meminta ampunan kepadaku akan aku ampuni. Waktu yang mustajab. Nah. Fahakada faq'udu lahum bikulli turukil khair. Dan begitulah. Iblis memerintahkan kepada bala tentaranya. Ya. Duduklah kalian. Halangilah oleh kalian. Ya. Halangilah manusia dari setiap jalan-jalan kebaikan. Nah, sehingga kita rasakan berat ketika hendak melakukan kebaikan. Kenapa? Dikatakan tadi syaitan berusaha untuk menghalang-halanginya. Ya. Nah, mau menuntut ilmu kadang-kadang berat. Mau sholat tahajud kadang-kadang berat. Mau berpuasa berat. Nah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang berikan rahmat dan Allah berikan kemudahan. Fa idza arada ahaduhum an yatasaddaqa faq'udu lahu ala tariqis shadaqah. Apabila salah seorang di antara mereka, di antara manusia ini hendak bersedekah, maka halangilah dari jalan sedekah ini. Lihat. Ya. Perintah iblis kepada bala tentaranya, ketika ada manusia yang hendak bersedekah, halangi dari jalan sedekah ini. Wa qulu lahu fi nafsihi, bisikan terhadap dirinya, atukhrijul mal wa tabqa misla hadha sa'il. Apakah engkau hendak mengeluarkan hartamu? Ya. Sehingga engkau menjadi seperti orang yang meminta-minta ini. Nah, kalau engkau keluarkan hartamu, hartamu akan habis. Sehingga engkau akan menjadi seperti orang yang meminta-minta. Ini bisikan syaitan ketika seorang hendak bersedekah. Wa tasira bi manzilati anta wa wasawa. Sehingga engkau kedudukannya seperti dia. Yeah. Engkau menjadi miskin. Engkau dan dia sama nantinya. Dikatakan engkau mengeluarkan hartamu, hartamu berkurang. Sehingga engkau pun akan menjadi miskin seperti halnya dia. Ini bisikan syaitan ketika seorang hendak bersedekah. Nah, yeah. Dihalang-halangi. Buat apa engkau bersedekah? Nanti hartamu berkurang. Nanti hartamu habis. Nanti engkau jatuh miskin. Nah. Tapi ketika seorang yang beriman, kokoh keimanannya, yakin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Maka dia tetap sedekah walaupun bisikan-bisikan tadi terus mengganggunya. Yakin, sedekah tidak akan mengurangi harta. Yeah. Bahkan dia yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang bersedekah. Yeah. Nah, dan juga yakin dengan ucapan Nabi SAW bahwasanya ma min ibad, ma min yaumin yusbul ibad. Tidaklah hari-hari di mana hamba-hamba mendapati waktu pagi illa malakani yanzilan, mereka ada dua malaikat yang turun. Yeah. Salah satu di antara keduanya mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Ya, yakin. Nah, dengan ucapan Nabi ini, bahwasanya malaikat itu mendoakan bagi orang yang menginfakkan hartanya supaya diberikan gantinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Sehingga dia terus melakukan ibadah yang mulia ini. Nah, awama samitum ma alqaitu an lisani rajulin sa'alahu akhar ayata saddaqu alaihi qala hiya amwaluna in atayna kumuha sirna mislakum. Tidakkah kalian mendengar? Nah, apa yang diucapkan melalui lisan orang yang meminta kepadanya, nah, terhadap yang lainnya, ketika dia bersedekah, dia mengatakan ini adalah harta-harta kami. Yeah. Kalau kami memberikannya kepada kalian, maka kami akan seperti kalian. Nah, ini bisikan syaitan. Tidakkah kalian mendengar? Yeah. Apa yang aku ucapkan melalui lisan seseorang, di mana ada orang lain yang meminta kepada untuk bersedekah, di mana orang itu mengatakan ini harta-harta kami, kalau kami berikan kepada kalian harta ini, maka kami akan seperti kalian. Ya. Ini bisikan, bisikan iblis dan bala tentaranya. Ya. Nah, kalau kami berikan harta ini kepada kalian, nanti kami seperti kalian. Kami jadi jatuh miskin. Kami akan meminta-minta pula seperti kalian. Ya, ini menghalangi manusia supaya tidak bersedekah. Ya. Sehingga Nabi membantah anggapan sebagian manusia, ya, dengan sedekah itu mengurangi harta. Maka Rasul mengatakan, mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Waqudu lahu bi tariqil haji. Dan halangilah manusia dari jalan haji. Ya, ketika seorang hendak haji, nah, padahal dia mampu untuk melakukannya, dihalang-halangi oleh syaitan. Faqulu lahu, dan ucapkan kepadanya, tariquhu makhufatun musiqqatun. Yeah. Jalan untuk melaksanakan haji itu makhufatun, menakutkan. Yeah. Memberatkan. Jangan haji. Menakutkan, memberatkan. Lihat, banyak yang meninggal dunia, banyak yang mati ketika haji. Yeah. Memberatkan. Yata'arwadu salikuhu mali talafin nafsi wal mal. Ini bisa mengantarkan orang yang menempuhnya kehilangan nyawa, kehilangan harta. Ya, dia ditakut-takuti oleh syaitan ketika seorang hendak melaksanakan ibadah haji, padahal dia telah mampu untuk melakukannya. Ya, nanti begini, nanti begitu. Nah, bahkan sebagian takut-takuti nanti akan dihukum terhadap dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Yeah. Akan dihukum di Mekah sana terhadap dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Sehingga membuat orang takut ketika hendak melaksanakan haji. Nanti saja hajinya, kalau saya sudah baik, kalau saya sudah soleh, baru melaksanakan haji. Kalau sekarang, saya takut. Jangan-jangan nanti dihukum atas kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Yeah. Padahal, nah, haji itu sebagai bentuk. Yeah. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dengan haji itu dia berharap dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Dikarenakan, nah, dengan haji ini sebab dosa-dosa seorang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Bahkan ketika seorang pulang melaksanakan haji, yeah, dengan benar melaksanakannya, kayyumin waladathu ummu, keadaannya seperti hari dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa-dosa. Yeah. Tapi dia bisikan-bisikan syaitan. Seorang yang telah mampu untuk melaksanakan haji ditakut-takuti. Nah, Takut-takut tadi jalannya berbahaya. Ya. Dan juga menyulitkan. Nah, ini bisa mengantarkan kepada kehilangan nyawa, kehilangan harta. Nah, ya. Sekarang sudah dipermudah perjalanannya. Serba kemudahan, ada alat transportasi. Ya, pesawat. Nah, bis-bis ber-AC dan lain sebagainya. Dibisiki lagi tadi. Ya. Dibisiki supaya jangan dulu melaksanakan haji. Nah, nanti dosa-dosa yang telah engkau lakukan akan dibalas di Mekah sana. Ya. Nanti saja hajinya. Kalau engkau sudah baik, sudah soleh, baru haji. Nah, menunda-nunda untuk mengakhir-akhirkan amalan tersebut. Ya, padahal dia mampu. Wahakada fakudu lahu ala sairi turukil khair bitanfiri anha wa dikri su'ubatiha wa afatiha. Dan begitulah. Ya. Hendaklah kalian halang manusia pada semua jalan-jalan kebaikan dengan membuat lari darinya dan menyebutkan kesusahannya dan menyebutkan bahayanya. Ya, ini bisikan iblis atau perintah iblis kepada bala tentaranya. Ya, dari kalangan syaitan supaya menghalang-halangi manusia dari semua jalan-jalan kebaikan. Buat manusia lari dari kebaikan-kebaikan tersebut. Sebutkan kesusahan-kesusahannya. Ya. Sebutkan bahaya-bahayanya. Intinya apa? Supaya manusia menjauh dari ketaatan tersebut. Ya. Dari jalan sedekah tadi kita sebutkan. Dari jalan jihad, dari jalan hijrah. Ya, setan berusaha menghalangi manusia dari jalan haji, ya, umrah dan lain sebagainya. Ditakut-takuti supaya manusia lari dari kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, summa qudu lahum ala turukil ma'asi. Kemudian duduklah kalian pada jalan-jalan kemaksiatan. Fahsinuha fi ayuni bani Adam. Ya. Dan perindahlah kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Perbaguslah kemaksiatan-kemaksiatan tersebut pada pandangan manusia. Ya. Kalau jalan-jalan kebaikan, ya, digambarkan, ya, seperti jalan yang menyulitkan, menyusahkan, penuh ancaman, penuh bahaya. Sementara jalan-jalan kemaksiatan dihiasi, dibuat indah. Wajayinuha fi kulubihim. Buatlah indah pada hati-hati mereka. Nah, ini bisikan syaitan. Waj'alu akbaru a'wanikum ala dhalika an-nisa. Dan jadikanlah, ya, penolong kalian, pembantu kalian yang paling besar terhadap perkara tersebut adalah para perempuan. Ya. Dia menunjukkan bahwasanya fitnah perempuan ini fitnah yang sangat dahsyat sekali. Nah, famin abwabihinna fadkhulu alaihim. Maka dari pintu-pintu perempuan ini, maka masuklah kalian kepada manusia. Ya. Ganggulah manusia melalui pintu-pintu perempuan ini. Nah, fani'mal aunuhunna lakum. Maka sebaik-baik pembantu, ya, yang membantu kalian dalam melancarkan gangguan-gangguan saya kalian adalah para perempuan. Nah, benar apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Tidak aku tinggalkan suatu ujian yang paling bermudarat bagi kaum laki-laki, ya, melainkan kaum perempuan. Saya sebutkan tadi. Nah, ya, bahwasanya nikmal aunuhunna lakum. sebaik-baik yang menolong, membantu misi kalian ya, adalah para perempuan. Nah, ini yang banyak membantu misi-misi syaitan, ya, yaitu para perempuan. Nah, sampai iblis memerintahkan tadi kepada bala tentaranya, waj'alu akbaru a'wanikum ala dzalika an-nisa. Jadikanlah ya para pembantu kalian yang paling besar untuk menghalangi manusia dari kebaikan-kebaikan adalah para perempuan. Ya. Kadang-kadang seseorang meninggalkan jihad dikarenakan perempuan. Seseorang menjadi bakhil, kikir karena perempuan. Ya. Seseorang meninggalkan ibadah ini, ibadah itu, kadang-kadang dikarenakan perempuan. Ya. Atau bahkan seorang anak menjadi durhaka kepada orang tuanya dikarenakan perempuan. Ya. Nah, atau seorang saudara menjadi musuh bagi saudaranya dikarenakan perempuan. Ya. Sehingga saya dikatakan tadi, waj'alu akbaru a'wanikum ala dzalika an-nisa. Jadikanlah pembantu kalian wahai para syaitan yang paling besar untuk melancarkan misi-misi tersebut, menghalangi manusia dari jalan kebaikan adalah perempuan. Ya. Sampai sebutkan tadi, fa ni'mal a'unu hunna lakum. Sebaik-baik ya pembantu. Nah, bagi kalian untuk melancarkan misi kalian wahai para syaitan adalah mereka, kaum perempuan. Ya. Selesai pembahasan dari benteng lisan. Nanti masuk pada benteng tangan dan kaki. Ya. Ilahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.